Kematian adalah akhir dari tujuan semua kelahiran. Semua yang lahir bagaikan dijatuhkan di atas sungai yang mengalir kepada satu arah, yaitu sakaratul maut. Demikian semua yang hidup di atas alam semesta yang maha dimiliki Allah, yang rajanya tunggal Allah. Dan hadirin hadirat, ketika kita melewati dari sungai yang terus mengalir menuju kematian ini, yang kalau usia kita 100 tahun berarti hanya 36.500 hari, dan setelah itu sampailah kepada ujung sungai yang mengalir, yaitu cengkraman sakaratul maut, menceraikan ruh kita dengan jasad kita, membelah dan memisah kita dengan semua yang kita lihat dan kita dengar. Terpisahlah kita dari jasad, berhentilah lisan dari suara, berhentilah mata dari melihat, berhentilah pendengaran dari mendengar. Dan saat itu ruh pun berpisah dengan jasad, menanti waktu penantian dengan Rabbul Alamin Jalla wa'ala subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat, di dalam melewati samudera kehidupan yang terus mengalir, yang tidak pernah bisa berhenti kehidupan usia kita, dan tidak akan pernah bisa mundur kepada yang lalu. Ini terus berjalan. Berapa tasbih, berapa zikir, berapa sujud, berapa tawas, berapa doa, berapa dosa, berapa caci maki, berapa dusta, berapa kemuhinan-kehinaan dosa yang terus mengalir, yang tidak akan mungkin kita kembali padanya untuk mengulang waktu itu kembali. Namun Maharaja Langit dan Bumi yang Maha Pemurah membukakan pintu pengampunan, dan itulah gerbang terluas yang melebihi semua gerbang yang ada. Gerbang pengampunan Ilahi memanggil para pendosa untuk lepas dari segala dosa menuju kedekatan ke Hadratullah. Beruntunglah mereka yang terus mengalir dalam keribaan Ilahi. Adakah yang lebih aman? Mereka yang melintas di samudera yang mereka tidak ketahui sebentar lagi apa di hadapannya. Apakah jurang, apakah ombak, apakah badai, apakah hewan buas, ataukah hewan dari langit buas, atau hewan dari dasar laut buas, atau makanan beracun atau lainnya. Mereka hanya terus melintas mengikuti jalur air tanpa tahu kemana dan apa yang akan terjadi esok. Apa yang mereka lakukan? Tentunya adakah yang lebih aman daripada orang yang dicintai oleh sang pemilik jalur air tersebut? Adakah yang lebih aman dari orang yang dicintai Allah, yang memiliki jalur itu, menentukannya ke kanan, ke kiri, ke musibah, ke rahmat, kemudahan, kebaikan, yang paling dicintai oleh Allah, yang dekat dengan Allah, tentunya yang paling aman, karena dia dekat dengan sang pemilik jalur sungai itu. Sang pemilik tidak akan diam kalau arahnya dia kepada jurang kecelakaan. Sang pemilik akan menyelamatkannya karena dia dicintai. Hadirin hadirat, dan sang pemilik telah berfirman di dalam hadis qudsi, "Man ahabba liqa'i ahbabtu liqa'ah." Barang siapa yang rindu jumpa denganku, aku rindu jumpa dengan. Ya dalam aku menyeru nadaitu ya wahai dia wahai Allah. Kecuali Allah menjawab, ya abdi ini Allah, wahai hambaku ini akulah Allah. Maksudnya apa? Semua penyuruh dan pendoa

الحق لأن نحيا ولأن نموت ولأن نبعث إن شاء الله تعالى من الأمنين من الأمنين من الأمنين يا رحمن يا رحيم حق سلوك دوسا كبيرا jika semua hadir ini memandang keindahan danmu yang indah wa marzuqna nazar ila wajhika al-karim wa marzuqna nazar ila wajhika al-karim Allahumma marzuqna nazar ila wajhika al-karim ya rahman ya rahim. Hadirin, acara belum berakhir, kita berdoa bersama minta kepada Allah pertolongan untuk muslimin muslimat sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat sahih Muslim, barang siapa yang mendoakan saudara muslimnya maka malaikat berkata amin dan untukmu juga atas doa yang kau mintakan untuk saudaramu. Tapi kami mendoakan untuk muslimin dan kau akan memberikan anugerah, seluruh anugerah yang kau berikan kepada muslimin termasuk seluruh hajat kami semua, daripada hajat tamu-tamu kami semua yang ada di dalam sanubari kami, jawablah dengan dijawab dengan pembalasan daripada jawaban doa dan pengabulan, dan apakah lebih daripada apa yang kami minta ya darjalali wal ikram ya latawri wal in'am. Sekaligus kami meminta pemimpin yang baik, pemimpin yang membela Islam, pemimpin yang membela kedamaian, bukan pemimpin yang menegakkan kebiadaban, pemimpin yang menegakkan kemuliaan, menindas kezaliman, membela hal-hal yang lemah ya Rahman ya Rahim, membawa kedamaian umat beragama, membawa kedamaian di bangsa negeri muslimin terbesar di dunia ini ya Rahman ya Rahim ya Darjalali wal Ikram ya Oh. sebagian besar tidak di Jakarta. Jadi acara beliau yang resmi hanya tanggal 26 April saja. Selain itu di luar Jakarta, masuk Jakarta pun transit. Jadi acara-acara kita tetap berlanjut sebagaimana jadwal. Dan demikian yang saya sampaikan. Bagi yang minta nama tadi dari saudara yang di SMS-kan kepada saya, saudara Tarjono, minta nama, nama yang baik untuknya. Saran dari saya adalah Muhammad Tajul Salih, Muhammad Sijasana, hamba Allah yang saleh. Muhammad Tajul Salih, nama yang saya berikan, yang saya sarankan demikian. Dan bagi saudara-saudari kita yang akan melewati ujian, agar diberi kelulusan dengan kelulusan yang sempurna, semua yang di SMA dan yang di SMP dan yang sampai ke sini SMP lewat surat dan lainnya, dan yang di dalam hatinya diberi kelulusan yang sempurna, yang dalam perdagangan dipermudah dalam perdagangannya, yang mempekerjakan dipermudah dalam pekerjaannya, yang mencari pekerjaan diberi pekerjaan yang baik dan sempurna, yang dalam rumah tangga ditenangkan rumah tangganya, yang dalam kesulitan dilimpahkan kemudahan dalam kesulitannya, yang dalam permasalahan diselesaikan permasalahannya, rahman ya rahim yang sakit hapuskan penyakitnya. SMS dengan surat dan SMS dan permintaan doa untuk yang sakit segera diangkat oleh Allah SWT dengan sembuhan dan afiat ya rahman ya rahim, dan yang wafat semoga diterima ruhnya di alam wal barzah. والسلام على طه الرؤوف المختار وآله الهداة الأقمار وعلى جميع أهل الصفا والاستبصار. سادتي وبعد طول انتظار نسعد بلقائكم على مائدة أهل الصدق الأخيار، فنتشرف بأن نطرح على قلوبكم هذا الإصدار السابع من أحباب المصطفى. Oh, you are. فيه